sin fama ingi meru deuli rahasin nei hengu man matu vihade netagin pa visiri unu humarane basin pa ingi meru deuli yali kisida noliu me adare Balahin din hadin sadano yan langin neteveli hade anil lave basin pema ingi meru deuliye rahasin nei hangu man matuvi hade netagin pe visiri unu humarane basin pe meru deuliye e al kisida noliu ape adare patu patum oven sada vinim suven patu patum oven sada vinim suven ateve nilagin nen mage dasin pema ingi meru deuli rahasin nei hangu man matu vihade netagin pe sirin unu humarane dasin pema